wa minhu dhu fathin wa dhu kasrin wa dham ka aina amsi haythu wasakinukam wa rafa wa nasba ja'alan i'raba lismin wa fi'lin nahwulan ahaba walismu qad khussisa bil jarri kama qad khussisal fi'lu bi an yanjazima warfa' bi dhammin wansiban fathan wajur kasran ka dhikrullahi abdahu yasur wajsim bi taskinin wa ghairu madukir yanubu nahwu ja'ahu bani namir. Nah, Hasan, Allah mabarik mas. Menggorengnya apinya kecil dan renyah. Allah mabarik. Allah mabarik. Dan ini anak curiga selama beliau itu buka gini itu sambil dengerin Alfiyah Imam Malik. Nah, Allah mabarik. Hasan tuh. Nah. Qala mu'allif rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Muqadimah. Qala Muhammadun huwa ibn maliki. Ahmadu rabbillah khaira maliki. Musalliyan ala nabiyyin mustafa. Wa alihin mustakminina sharafa. Wa asta'inu allaha fi alfiyah. Maqasidun nahwi biha mahwiyah. تقرب الأقصى باللفظ الموجز وتبسط البدل بوعد منجز وتقتضي رضا بغير سخط فائقة ألفية ابن معتي وهو بسبك حائز تفضيلا مستوجب ثنائيا جميلا والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة الكلام وما يتألف منه كلامنا لفظ مفيد كاستكن واسم وفعل ثم حرف الكلم واحده كلمة والقول عم وكلمة بها كلام قد يؤم بالجر والتنوين ونداء وأل ومسند للاسم تمييز حصل بتا فعلت وأتت ويفعلي والنون أقبلن فعل ينجلي سواهما الحرف كهل وفي ولم فعل مضارع يلي لم كيشم ومادي الأفعال بتامس وسم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم والأمر إن لم يكن النون محل فيه واسم نحو صح وحي هل المعرب والمبني والاسم منه معرب والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني كشبه الوضعي في اسمي جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا وكنيبة عن الفعل بلا تأثر وكان تأثر وقف ثقار أسلا ومعرب الأسماء ما قد سلما من شبه الحرف كأرض وسما وفعل أمر ومضي بنيا وعرب مضارئا إن عاريا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيرؤنا منفت وكل حرف مستحق للبناء والأصل في المبني أن يسكن ومنه ذو فتح وذو كسر وضم كأين أمس حيث وساكن كم والرفع والنسب جعلا إعرابا لاسم وفعل نحو لن أهابا والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم فارفع بضم وانصب فتحا وجر كسرا كذكر الله عبده يسر والزم بتسكين وغير ما ذكر ينوب نحو جاء أخو بني نمير فارفع بواو وانصبا بألف وجر بياء ما من الأسماء أسف. Nah, alhamdulillah, kita masih di 2526. Pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang kemarin jar, ya, kadzikrullah abdahu yasur. Dan ini contoh. Kemarin sampai kita membahas tentang orang senantiasa cemberut, tidak mudah senyum, biasa karena jarang berzikir. Ajaban li'amril mu'min. Nah, kita sampai ke arah sana. karena kadzikrullahi abdahu yusur. Dan ini bedanya tentang zikrullahi abdahu dan abduhu. Ini kita kemarin sudah bahas. Jadi kalau abduhu, hamba itu yang berzikir. Kalau abdahu, itu adalah Allah menyebutkan tentang hamba tersebut. Kemarin sudah bahas panjang lebar. Kemudian kemarin juga wala jazma fi hadzal mithal, tidak ada jazm dalam permisalan ini, tentang permisalan sebuknya, tentang apa? Katikrullahi abdahu yasur. Nah, dan wajzim bitaskinin, jazmkan dengan sukun, yakni idza juzimal fi'lu fa innahu yujzamu bisukun. Ya, kalau fi'l ini dijazmkan, maka dia itu sudah dijazmkan dengan sukun. Takumu lam yakum zaidun. Yakum majzumun bisukun. Yakum di sini qama yakumu yakum. Jazmnya disukun. Wa minhu qauluhu ta'ala may yasha, di sini ada yasha-nya dua. Tapi karena iltiqa sakinah ini kemudian apa? Jurra awwaluhu. Nah, dijarkan di awalnya. Ya. Jadi may yasha illahu yudlilhu wa may yasha yaj'alhu ala siratin mustaqim, di surat Al-An'am. Jadi barang siapa yang Allah yudlilhu, nama yudlilhu sesatkan, wa may yasha, dan barang siapa yang Allah kehendaki yaj'alhu, dan Allah jadikan ala siratin mustaqim, di atas jalan yang lurus. Yasha di sini fil mawdu'aini majzumatun, di dalam dua posisi ini dalam keadaan jazm, dijazmkan. Wa hadza qawlu wajzim bitaskinin. Ya. Kalau antum masih ingat, ya. Masih ingat tentang lam yatajawiz. Sekarang yatazawaj. Ingat gak? Ayo. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan berkahan pada pernikahan Hilal, insyaallah. Nah. Karena tadi ingat-ingatnya za-nya itu lam yatazawiz. Sekarang lam yatazawaj beneran. Allah membarik. Nah. Dan Ibnu Malik di sini la adri bi qastin au bi ghairi qastin au daruratin nadam alja'atu. Ini kata-kata farfa bi dhammin wajzim bi taskinin. Ibnu Malik ini, ya, wa Ibnu Malik rahimahullah, la adri bi qastin au bi ghairi qastin au daruratin nadami alja'atu faqala farfa bi dhammin wajzim bi taskinin فطرفان جاء فيهما بحرف الجر وفي وسط نزم نزع حرف الجر فقال وانسبا فتحا وجر كسرا فكأنه يقول إن الباطن كالظاهر فالباطن في الوسط كالظاهر في الجوانب يعني أن قوله انسبا فتحا وجر كسرا منسبان بالنزع الخافت كما قلنا فرفع بضم وجزم بتسكين فلا أدري هل قصد هذا أو أن الندم ألجأه إلى ذلك. Nah, ini sebenarnya pertanyaan dari Syekh Syarif, Syekh Muhammad bin Shalih bin rahimahullah. Wa Ibnu Malik rahimahullah, ini aku tidak tahu di qasdin au bi ghairi qasdin, apakah sengaja atau tidak sengaja, ya, au daruratin nadhami alja'athu, atau di sini ngepaskan nadhamnya ini sesuai dengan konsep nadham baitnya, ya. Faqala farfa bi dhammin kemudian wajzim bi taskinin fatarfani ja'a fihima bi harfi jar Antum tahu enggak? Dua sisi ini dengan datangnya dengan keduanya dengan harf jar, yaitu bi. Antum lihat di sini bi dengan bi. Nah, merahin aja. Bi dengan bi. Paham sampai sini? Farfa bidhammin wajzim bitaskinin. Sebenarnya kalau misalnya disebutkan wajzim taskinan atau farfa dhamman, itu juga bisa. Ya. Paham sampai sini? Nah, tapi beliau menggunakan dengan apa? Dengan harfu jar. Makanya disebutkan, apakah ini dengan tujuan tertentu atau tanpa tujuan, sengaja atau tanpa sengaja, ya, atau di sini memang mengharuskan dari kebutuhan atomnya ini, kebutuhan dari baitnya. Nah, jadi wa fi wasati naza'a harf jar, tapi tengahnya itu harf jarnya enggak ada. Sif wansiban fathan wa jurra kasran. Ya. Harusnya kan tadi seperti wajzim taskinan farfa dhamman. Ya enggak? Paham enggak? Tapi di sini wansiban fathan. Bukan wansiban bi fathin dan wa jurra bi kasrin, enggak. Enggak. Maksudnya apa? Ini loh, ini enggak ada bi. Tapi di sini apa? Diambil harfu jarnya. Sehingga dia itu majzum, apa? Mansub fathan dan kasran. Paham enggak? Jadi kalau misalnya dari awal beliau ingin konsekuen dengan konsepnya tadi, harusnya apa? Farfa dhamman wajzim taskinan. Kemudian wansiban fathan wajurro kasron. Ya kan? Tapi enggak dapat di situ. Di tepi-tepinya aja. Farfa bidhammin wajzim bitaskinin. Ya. Makanya antum lihat biar antum lebih ini. Di awal mas, lihat, ya, wajzim bitaskinin wa ghairu ma dzukir yanubu nahwu ja'ahu bani namir. Tapi di sini antum lihat taraf, makanya sebutkan taraf itu di awal mas, sisi farfa bidhammin, tapi di tengahnya apa? Wansiban fathan wajurra kasran, wajur kasran, ya. Kemudian wajzim bitaskinin. Ini B, ini B, ya enggak? Ya. Kemudian di tengahnya wansiban fathan wajur kasran. Nah, ini tidak ada penjelasan. Apakah ini memang seperti itu? Atau bagaimana? Paham enggak? Yang diinginkan Syekh Muhammad bin Shalih bin Rahimullah dari membandingkan antara bait yang ke-25 dan 26 ini. Paham gak? Jadi kalau misalnya mau farfa bidhammin wasiban bifathin, ya kan? Wajur kasron. Tapi di sini jadi awalnya itu i, kemudian naikin an, ini an. Nah, apakah beliau sengaja atau tidak? Nah, paham ya? Nah, ini yang dikatakan oleh beliau. Makanya di sini, ya, karena kalau misalnya antum tulis kayak gini saja, membaca ini saja, farfa bidomin wajim bitaskinin, antum nggak paham. Ternyata ini adalah ini 25, ini 26. Baitnya itulah. Di awal 25, kemudian wajim bitaskinin awal 26. Ya enggak? Nah, makanya disebutkan. Fatorfani ja'a fihima biharfi jar. Dua posisi itu yang di tepi yang di awal-awal pojok itu ada dengan jar. Tapi fil wasati di tengahnya itu naza harfa harfa jar. Paham sampai sih? Nah. Nah. Makanya faka'annahu yaqul, seolah-olah beliau mengatakan apa? Innal batina qad dhahir. Yang batin, batin yang di dalam itu nampak sama dengan yang di luar. Maksudnya gitu. Yang batin, batin itu yang di dalam ya. Itu qad dhahir seperti yang di luar. Fal batinu fil wasati. Batin itu di tengahnya. Kan dalam mas, tengah. Kad dohiri fil jawanib. Dohir maksudnya di sini sisi-sisinya. Sisi-sisinya. Sisi awal itu dohirnya. Masuk menjadi batinnya. Sama hanya, misalnya antum apa? Perut antum, apa namanya? Button. Punggung antum, dohir. Sehingga ketika misalnya antum melihat orang itu dari balik, ya misalnya antum itu melihat orang sama-sama ngadep sini, tapi antum melihatnya apa? Punggungnya. Yang kelihatan gegeri, legeri, ya. Tapi yang isi di perut bisa melihat nggak? Nggak bisa. Tapi dia di dalam. Sama halnya ini di sini wasat ini adalah dianggapnya adalah batu. Paham? Makanya disebutkan di sini innal batina qad dhahiri. Yang di dalam itu sama dengan yang nampak di luar. Ya. Makanya batinnya itu adalah fil wasat, di tengahnya. Maksudnya tengahnya apa? Wansiban fathan. Ini sama posisinya dengan apa? Farfa bi dhammin. Meskipun farfa bi dhammin itu posisinya di awal, itu dhahirnya. Ya kan? Kemudian ketika kemudian wansiban fathan wajur kasron itu adalah di batennya setelahnya tengahnya di situ ya ya kad dhahiri fil jawan ini seperti nampak pada kedua sisi yakni anna qawlahu bahwasanya perkataannya insiban fathan wajur kasron itu mansubani binazil khafid. Ini menjadi mansub, dua-duanya mansub. Ya, fathan wa kasran di sini dinasabkan dengan menghapuskan jar. Ya. Makanya ini yang ana enggak habis pikir, Syekh mengambil khafid. Apakah beliau mengatakan khafid di sini? Setelah beliau menjelaskan jurumiyah. Bisa terjadi. Ya. Paham sampai sini. Karena di sini awalnya apa? Nazal harfa jar. Ini sudah tahu jelas jar. Tapi kok di sini khafid. Nah. Kama kulna sebagaimana kita katakan farfa bi dhammin wajzim bi taskinin. Fala adri hal qasada hadha. Maka aku tidak tahu apakah ini penulis Ibn Malik ini ya sengaja dengan ini atau anna nadhma alja'ahu ila dhalika atau bait ini ya memang di situ apa kontekstualnya itu mengharuskan demikian konteks keindahan dari nadhm yang dibikin syair yang dibikin oleh Imam Malik itu biar kelihatan anggun itu dibikin seperti itu. Rata-ratanya. Qaluhu wa ghairu ma dzukir dan ini sufan antum lihat. Ini tidak dilanjutkan lagi, hanya sebagai tanda tanya saja. Artinya apa? Kalaupun enggak dijawab enggak ada masalah, cuman ini tanda tanya aja. Tanda tanya aja buat Syekh rahimahullah. Nah, qaluhu sekarang perkataan dari Ibn Malik wa ghairu ma dzukir yanub wa ghairu ma dzukir yanubu dan selain dari apa yang disebut yanubu menggantikan yuridu biqaulihi yang diinginkan dari perkataannya adalah ma dzukir apa yang disebut dhamma wa fathah wal kasra wa sukuna. Jadi ma dzukir itu adalah ya yang apa yang sudah disebutkan, apa maksudnya adalah dhom, fathan, kasra, sukun. Tentang apa? Tadi di awalnya. Di awalnya parfa bi dhommin, kemudian ya wansiban fathan wa jurra kasran. Nah, itu baru wajib bitaskinin kan? Makanya dhamma, fathah, kasra, sukuna, yakni ghairu hadhil arba'ati yanubu. Selain dari empat ini itu bisa menggantikan. Maksudnya apa? Fa idza jaa ismun marfu'un. Kalau datang isim marfu' wa laysa fihi dhammatun dan di dalamnya itu bukan dhammah. Kulna al-mawjudu naibun anid dhammati. Yang ada di sini itu adalah naibun, pengganti. Anid dhammati, dari dhammah. Au jaa ismun mansubun. Atau datang isim, kata benda yang mansub, dinasobkan. Wa laysa fihi fathatun. Dan di dalam isim itu tidak ada fathah. Kulna al-mawjudu naibun anil fathati. Yang ada di situ adalah pengganti dari fathah. Au jaa ismun majrurun atau datang kata benda yang dijarkan. Wa laysa fihi kasratun. Tapi di dalamnya dalam isim itu ya tandanya bukan kasrah. Anda majrurnya bukan kasrah maksudnya. Kulna maka kita katakan al maujudu naibun anil kasrati. Yang ada itu adalah pengganti dari kasrah. Au jaa fi'lun majzumun atau datang fi'il yang dijazmkan ya dan itu tanda dari fi'il tadi ya tanda dari fi'il itu sukun bukan sukun maksudnya ya tandanya itu bukan sukun maka al maujudu naibun anis sukuni yang ada adalah pengganti dari sukun ha kada dan demikian fasaratil alamatul arba'u fasaratil alamatu al-arba'u maka tanda-tanda ini bisa disebutkan ada empat wahya ad-dhammatu wal-fathatu wal-qasratu wal-sukun siapa tanda apa di sini tanda i'rab mas tanda i'rab itu ada empat dhammah fathah kasrah dan sukun laha nawabun di situ ada pengganti-penggantinya. Bagi yang empat ini ada pengganti-penggantinya. Idza ghabat nabat anha. Kalau tidak ada tanda-tanda ini, yang empat ini, maka ada pengganti. Nabat anha. Ya, menggantikan pada posisinya. Misalnya sekarang contohnya. Nahwu contohnya adalah ja'ahu bani namir. Telah datang aku saudara bani dari kabilah Namir. Dari kabilah Bani Namir. Faja'a di sini. Ja'a telah datang. Fi'lun madin. Mabniyun. Dia. I'rabnya apa? Ja'a. Fi'lun madin. Mabniyun. Wahudifat til hamzatu lidarurati. Dan. Dihapus. Hamzah. Harusnya kan. Ja'a kan. Hamzahnya dihapus. Kenapa? Lidaruroti. Daruroh maksudnya di sana karena kebutuhan baitnya itu tidak perlu kemudian ditulis ja'a. Tapi ja, gitu aja. Ja'ahu bani namir. Kalau misalnya disebutkan ja'a, antum lihat ketukannya mas. Antum lihat di sini wis gampang. Ya. Ini di sini disebutkan yanubu nahwu ja'ahu bani namir. Kalau ja'a ja'a itu lebih banyak lagi. Antum lihat wajzim bitaskinin wa ghairu ma dzukir. Wajzim bitaskinin wa ghairu ma dzukir. Nah, Kalau ja'a di sini jadi pandang. Yanubu nahwu ja'a aku bani Namir. Anda lihat sekarang. Sini ya. Wajin satu. Bi taskinin. Ya, paham. Wa ghairu ma dukir. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Ya. Yanubu nahwu ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ini juga enam. Wanya di sini. Paham gak? Tahu gak? Ini wajannya kayak gitu. Wajin. Satu. Ya. Kemudian. Bitaskinin. Satu. Dua. Tiga. Kemudian. Wogoiru. Satu. Ma. Dua. Dukir. Tiga. Danam. Yanubu. Nahu. Satu. Dua. Ja. Aku. Bani Namir. 6 juga. Kalau sebutkan ja'a, a-nya itu nanti aku, ja'a aku, ja'a aku. Orang enak, Mas. Ja'a aku a. Ya. Karena apa? Iltiqa hamzah. Hamzain. Hamzanya dulu ya nanti. Ja'a aku, ja'a a. Ya. Nah, jika misalnya ja'a a aku, berarti namanya apa? Hu, a hu, a hu mana a hu? Ya kalau orang Sunda lain lagi kan nanti, a hu. Nah ini sudah juga ja'a battery saver. Nah, makanya di situ dijelaskan tentang apa, Mas? Bobot, Mas. Bobot dalam mengucapkannya pun itu dipilih. Enggak sembarangan, Mas. Ora waton slinco. Ya. Wis ora ngrungokke iku ya. Ora waton slinco. Ini pilihan, benar-benar pilihan apa yang disebutkan oleh Ibnu Malik. Faham? Jadi enggak mungkin di sini AA ya. Ya, ini antum hapusin dulu. Yang susah itu apa? Ja A. Ini kemudian Ahu. Hamzah, Hamzah. Dua Hamzah berat, Mas. Ya. Dua hamzah itu berat. Satu hamzah aja sudah berat, apalagi dua. Ya. Masmu abot. Masih teyaki. Ya. Kayak kalau misalnya antum punya anak hamzah satu, hamzah dua, kira-kira gimana? Kayak orang duwe jeneng liyane to, Mas. Ya. Enggak iki hamzah sing tua iki hamzah sing nom. Susah kan? Ya, makanya hilang satu, Mas. Kayak sebutkan di sini. Ya. Wa hadifatil hamzatu lidarurah. Paham? Ana menjelaskan tentang darurahnya itu karena itu tingkat kepentingan adanya hamzah dan hamzah susah untuk menyebutkan. Aa aa. Sedangkan orang Arab itu senangnya yang simpel, Mas. Ya, kalau bisa simpel ngapain susah? Tapi kalau orang Indonesia balik, kalau nggak bisa apa? Kalau nggak bisa susah. Kalau harusnya susah ngapain harus simpel kan? Iya. Iya. PBB. Kayak musik. Nah, itu kebalikan. Mungkin nggak cocoknya orang-orang yang notabene nukafiu itu nukafiuka. Ini kan bahasa Alfiah ini adalah kita pernah bahas tentang apa? Nukafiuka. Kami mencukupimu. Ini mereka membahas bahasanya bagaimana orang Indonesia yang banyak ribetnya dengan perbandingan orang Arab yang simple. Nah, au ditakhfif atau untuk meringankan. Meringankan apa? Finutqi. Antum bisa tulis di situ litakhfif ai finutqi dalam pengucapan. Karena takhfif di sini tidak ada sebutannya takhfif. Takhfif apa? Berat enggak ada. Beratnya di mana? Tapi di situ adalah takhfif linutqi. Ya. Dalam ucapan, pengucapan. Karena menyebutkan ja'a ahu, ja'a a itu susah. Maka dikhafifkan yang harusnya dua menjadi satu. Ya. Aku di sini fa'ilun. Karena apa? Datang setelah fi'il. Wal fa'ilu yakunu marfu'an. Fa'il ini posisinya marfu' bidhammati. Aku. Lakin la tujadu huna dhammatun. Tapi di sini tidak ada dhamma. Tapi apa? Khunya di sini ada wawu. Panakulu, maka kita katakan al-wawul an na'ibatun anid-dhammati. Wawunya sekarang, wawu di sini mas, ini na'ibatun, pengganti dari dhammah. Akhu. Wa akhu mudhafun. Akhu di sini apa? Posisinya apa? Mudhaf. Ya. Dan bani, aku bani mudhafun ilaih, yang disandarkan padanya. Wal mudhafu ilaihi yakunu majruran. Dan mudhaf ilaih ini harusnya apa? Majrur. Tapi bani di sini. Bani i. Ya kan? Wa alamu tujarri hi al-kasratu, harusnya alamat dari mudhafun ilaih itu apa? Kasroh. Karena majrur kan? Lakin la tujadu huna kasratun. Tapi di sini tidak ada kasrohnya mas. Adanya ya. Penakulu kita katakan al-ya'ul an. Al-ya' di sekarang. Bani di sini. Ya. Ini kan? Bani. Antum lihat. Ini kan bani. Terakhirnya ya. Iya gak? Sehingga ya-nya di sini sebagai apa? Naibatun anil kasrati. Ini sebagai pengganti dari kasroh. Fa aku ya nabat fiha al-waw anil dhammati. Jadi ya aku di sini ini penggantinya di dalamnya itu adalah waw. Wawu menggantikan dari dhammah posisinya. Kemudian wabani nabat fiha al-ya'u anil kasrati. Posisinya ya ini menggantikan kasroh. Ya. Sedangkan bani itu mudhafun. Namir di sini mudhafun ilaih. Faya mu'rabatun bil harakati. Maka dia menjadi mu'rab karena sebutannya dengan adanya harakat, dengan banyaknya harakat. Paham jam sih? Nah. Kemudian kita masuk pada fa in qala qa'il. Antum lihat bagaimana Syekh menjelaskannya dengan pertanyaan lagi. Kalau ada yang berpendapat nih, mata ta'til wawu niabatan anid dhammati. Kapan? Ya. wawu itu bisa menggantikan dhamma. Wa mata ta'til ya'u niyabatan 'anil kasrati, dan kapan ya itu bisa menggantikan kasrah? Fal jawabu, jawabnya adalah annal mu'allifa sayadhkuru dhalika fi mawadhi'ihi bitafsiri fi ma yali. Nah, baru kemudian dijelaskan tentang apa korelasinya. Jawabnya adalah mu'allif di sini Ibnu Malik akan menyebutkan yang demikian pada posisinya, pembahasannya dengan terperinci, dengan rincian sebagaimana berikut ini. Jadi yang 27 ini masih nyambung dengan 25-26, terutama yang 26. Warfa biwawin wansibanna bil alif wajrur biya'in ma minal asma asif. Ini farfa biwawin, artinya dari awal apa? Warfa bidhommatin, bidhommin apa? Ya kan? Tapi ini ada naibnya, yaitu biwawin. Wansiban bil alif. Kalau wansiban apa? Fathan. Kalau sebelumnya wansiban fathan. Antum lihat. Nih, lihat. Ikan farfa bidhommin kan? Di sini apa? Warfa biwawin. Paham gak? Nah. Karena disebutkan di sini yang 26-nya yanubu. Ada naibnya, ada penggantinya. Paham sampai sini? Ini berkaitan, Mas. Farfa bidhammin, kalau yang 27 warfa biwawin. Kenapa? Wawu ini menggantikan dhammah. Ah. Kemudian wansiban bil alif. Menasabkan dengan alif. Sedangkan yang 25 wansiban fathan. Fathah ini digantikan apa? Dengan alif. Paham sampai sini? Wajur kasran. Kalau di sini wajrur bi. Nah, pakai bi. Biyain. Ini kasran. Wajrur biyain. Maka kalau misalnya antum itu ditanya, Mas, bisa enggak besok jadi? Terus antum mengatakan apa? Ya'e. Nah, berarti itu majrur, Mas. Kan biya'e. Itu dijarkan, dibiarkan itu. Loh, itu cokok-cokok ke situ, Mas. Kok enggak kepikiran antum? Ya. Antum datang ke Gus Tanjung. Gus, ini helmnya besok jadi enggak? Ya'e. Jadi jarke. Dijarke itu berarti ya'e itu. Ya. Jadi itu ternyata masuk ke situ, Mas. Dijarke artinya dilepaskan. Ya. Diluwehi. Karena apa? Ya'e. Jadi ini sesok ya'e. Besok mungkin helmnya jadinya ya'e. Maka itu dijarkan. Tidak diberikan harapan pasti. Insya Allah tak jamin. Nah, ini betul. Nah, terus betul ngejang, Mas? Ya'e. Karena ya'e berarti dijarkan, Mas. Makanya wajrur biya'in. Ya. Kayak e. Mbok diya'i wae, Mas. Dijarke wae. Ma minal asma asif. Dari asma jadi asif. Nanti akan dijelaskan sini. Nah, ternyata cocokulinya sampai situ, Mas. Tak pikir-pikir. Ya'i. Jadi wajrur biya'in ma minal asma asif. Ini juga sama. Asma. Kan asma'i. Ada a'a. Gimana Syekh ingin Ibnu Malik ingin menjelaskan Ini lu bahasa Arab itu simple. Ya. Qoluhu sekarang. Qoluhu. Nah. Warfa biwawin. Warfa biwawin. Itunya apa? Dirofakkan dengan waw. Wansiban bil alif. Syekh tadi mengatakan biqasdin wa bighairi qasdin. Kalau antum lihat lagi, ini baru kelihatan. Kenapa? Yang 27 ini lebih pakem daripada 25. Lebih pakemnya apa? Antum lihat. Warfa biwawin wansiban bil alif wajur biyain. Semuanya dengan bi semua. Tapi kalau di 25-26 bukan. Warfa bidhammin wansiban fathan wajur kasron. Paham gak? Makanya kenapa ada pertanyaan dari Syekh Muhammad bin Shalihuddin rahimahullah, ini sengaja atau gak sengaja? Atau punya maksud tertentu? Atau memang di situ adalah apa? Korelasinya untuk mengepaskan dari bait yang ingin disampaikan oleh Ibnu Malik. Paham sampai sini? Nah, karena korelasinya di sini apa? Yang bait 27 ini konsisten, Mas. Dengan B ya, dengan B, dengan B. Antum lihat di sini. I dengan B, dengan B, dengan B. Warfa biwawin wansiban na bil alif wajrur biyain. Bi bi kape. Ya. Bi mas bi. Bi. Kalau antum bilang bi berarti urip. Soalnya kalau misalnya. Raisa ngomong ya. Ya. Dan itu melek mas. Ya e. Berarti dijarkan ya. Lama balik. Nah, kita balik lagi. Jadi wajrur biyain. Hadi salatatu af'alin. Ini adalah tiga fi'il. Irfa, insib, ujrur. Irfa, insib, ujrur. Wa kulluha tadlubu ma fi qawlihi. Ya. Ma minal asma asif. Wa ma ismun mausulun bima'na alladhi. Wa hiya maf'ulun lil akhir. Min hadil af'ali al-thalathati. Liannahu tanaza'a fiha thalathatu awamila. Walladhi ya'madu huwal akhiru. ولذا يقول ابن مالك رحمه الله والثاني أولى عند أهل البصرة واختار عكسا غيره هم ذا أسرة. نعم. kalau misalnya antum lihat ya itu wasani awla inda ahli al-Basra. Ya. Ya. Ini kontekstualnya. Ini masih dari Alfiyah juga. Ya. Wasani awla inda ahli al-Basra. Ya. Ini yang penjelasannya dari Alfiyah juga. Bentar, baitnya. Kalau di mujaladnya ini ada tentang tanazu fil amal fil am. Nah, ini bait 278-279 mas. Jadi kalau misalnya antum lihat baitnya 278-279. Nah, in amilani nah 279 wasani aula inda ahli al-basrah wa ikhtara aksan ghayruhu ya ghayruhum da usrah ya, sehingga di sini antum tulis di sini apa 279 baik. Jadi biar apa, untuk menjelaskan posisinya di mana. Nah, sehingga di sini antum lihat ma di sini ini kan warfa bi wawin mansibanna bil alif wa jurur bi ya'in, ini tiga fiilnya ada tiga, jadi irfa, insib, ijrur ya, ujrur kulluha tadlubu ma, ini butuh kepada ma bi qadihi ma minal asma asif. Ma di sini adalah sifatnya apa, maknanya alladhi, jadi alladhi minal asma asif. Ya, ma di sini adalah alladhi. Wahia maf'ulun lil akhir. Dan ini maf'ul. Maf'ulun lil akhiri. Apa yang dikenai perbuatan itu untuk yang akhir. Min hadil af'al. Af'alnya mana mas? Dulu. Salah satu af'al. Ma minal asma asif. Ya, af'alnya di sini apa? Kalau tadi disebutkan irfa, insib, ujur. Ya, alladhi minal asma asif. Ya, sehingga ma di sini adalah ismun mausulun bimana alladhi. Wahia maf'ulun lil akhiri minal hadil af'al. As-salatati. Af'al salatati irfa, insib, ujur. Ingat. Nah, sehingga li'annahu tanaza'a fiha salat awamin, karena di situ berkaitannya dengan apa? Berkaitan dengan tiga awamil, tiga amil mas, amil yang dirofakkan, amil yang dinasobkan, dan amil yang dimajrurkan. Ya, walladhi ya'malu huwal akhiru. Ya, maksudnya apa? Di sini antum lihat di sini kan ini irfa itu kan biwawin aku ya kan wansiban ya wansiban wajrur itu ini kan awalnya jaa ja aku Bani. Ya kan? Bani Namir. Antum lihat di tadi wasani aula inda ahli al-Basrah wa ikhtara aksan ghayruhum da usrah. Ini tentang tanazu'u fil amal. Kalau ada pertentangan dengan amal. Maksudnya apa? Tadi irfa marfu itu dengan dhammah. Nasab dengan apa mas? Fathah. Majrur itu dengan apa? Kasrah. Nah, sedangkan ini dengan waw. Antum lihat di atasnya. Di atasnya. Ya. Ya di sini Akhu. Naibatun anil kasrah. Itu bani. Akhu, bani. Ya, namir. Beda lagi. Maka disebutkan, ja'akhu bani namir. Ja' filun madhi mabniun wa hudifa li hamza li darura. Au tahfi. Akhu di sini apa? Naibatun anil dhammah. Akhu. Akhu. Itu harusnya apa? Dia fa'il. Harusnya marfu. Marfu itu tandanya harusnya dhamma. Tapi ternyata enggak ada dhamma. Dia adanya wawu. Maka dialah wawu menggantikan dhamma. Ya kan? Kemudian bani. Bani itu mudhafun ilaih. Harusnya majrur. Sehingga jarnya ini dengan ya. Digantikan dengan ya. Ya ini naibatun anil kasrah. Kemudian ya bani namir. Namir mudhafun ilaihi faya mu'rabatun bil harakati. Jadi i'rabkan karena ada menerima harakat. Nah, di sini antum lihat jazmnya enggak ada. Ya. Wajrur biya'in ma minal asma' asif. Ma minal asma' asif. Nah, antum lihat di sini. Disebutkan di sini. Warfa' wansib ujrur. Nah, di sini. Ma minal asma' asif. Ma ismun mausulun. Nah, kemudian. Di sini li'annahu tanazza'a fiha salasu awamil wa hiya maf'ulin lil akhiri min hadhil af'al. Yang antum harus fahami di situ apa? Ini adalah maf'ul. Maf'ul untuk apa? Akhir dari min hadhil af'al salasati. Af'al salasati itu apa? Irfa insib ujrur. Li'annahu tanazza'a fiha salasatu awamil. Karena di dalamnya ada pertentangan dengan tiga amil. Amil yang merafakkan, amil yang menasobkan, dan amil yang memajrurkan. Paham? Salatu awamil itu apa, mas? Yang mendomahkan marfu, kemudian menasobkan fathah, dan menjarkan, mengkasrohkan. Ya. Ya'i. Walladhi ya'malu huwal akhir. Dan di sini amilnya itu adalah yang akhir di sini. Walidha yaqulu ibn Malikin rahimahullah. Dan menjadi amil di sini itu sebutannya yaqulu ibn Malik. Ibn Malik mengatakan wasani aula inda ahli al-Basrah. Tani di sini apa? Naibnya. Adanya penjelasan bahwasannya dhammah kemudian fathah kasrah itu ada naibnya, itu jauh lebih afdol daripada ketika disebutkan apa? Marfu bidhammah. Paham enggak? Wasani aula inda ahli al-Basrah. Menurut ahli Basrah itu jauh lebih utama lagi tentang apa? Naib tadi. Wakhtara aksan ghairuhum. Sedangkan selain dari ahli Basrah, itu memilih baliknya. Da asrah. Ya. Da asrah. Ya. Dimana da asrah di sini, kaitannya apa? Yang punya alasan tersendiri dari kenapa tidak mengambil inda ahli Basrah. Fayakunu qaluhu ma minal asma asif maf'ulan lil fi'li ujrur. Karena yang terakhirnya apa? Tuf, antum lihat. Ujrur di sini kan irfa. Ya. Wajrur biya'in. Warfa biwawin wansiban bin alif wajrur biya'in. Ujrurnya di sini Ini ada salasa af'al kan? Yaitu irfa, insib, ujrul. Di sini membutuhkan ma. Ma minal asma asif. Ma minal asma asif. Sehingga di sini kata-kata ma minal asma asif ini jadi kesatuan sebagai maf'ulan lil fi'li ujrur. Maka disebutkan di sini maf'ul lil akhir minal hadil af'al. Yaitu apa? Ujrur. Ya. Ujrur. Ya. Ujrur. Paham di sini? Nah. Jadi antum tulis di sini min hadil af'ali tsalatsati, ini yang ini Mas, tsalatsatinya ini. Nah, kalau yang akhirnya di sini apa? Ujrur. Ya kan? Li'annahu tanazza'a fiha tsalatsu awamil. Karena di sini ada tanazza'. Artinya tanazza' itu apa? Stress itu Mas. Adanya tanazu. Ya. Hah? Ya. Nah, Allah musta'an. Jadi, ini maf'ulan lil fi'li ujrur. Wa ammal fi'lani as-sabiqani. Nah, fi'lani as-sabiqani antum juga tulis di sini. Irfa. Ya, kemudian apa? Insib. Insib. Ya. Irfa dan insib. Wahuma irfa wansib. Nah. Wa yuqaddaru fihima al-maf'ulu taqdiran. Dan di sini yuqaddaru fihima ini dia punya maf'ul juga tapi taqdiran. Li'annahu mahdhufun. Karena apa? Dihapuskan. Dihapuskan. Sedangkan maf'ul untuk ujur itu tadi ma minal asma asif. Ma minal asma asif. Nah. Paham sampai sini? Nah. Qaluhu ma di sini mausulatu tahtaju ila silatin. Ma di sini adalah mausulah. Yang butuh kepada silah. Silatul mausul Mas. Penyambungnya. Wasilatuha jumlatu asif. Dan silahnya ini adalah jumlah kalimat, yaitu apa? Asif. Wahia fi'lun mudhari'un marfu'un. Ini adalah fi'l mudhari' marfu'. Wal fa'iluhu dhamirun mustatirun jawaban takdiru ana. Asif. Ya akhi, asif ya akhi. Harusnya asifu. Minta maaf Mas. Minal asma asif. Ya. Aku. Ya. Paham? Ini adalah mustatirun, domirun mustatirun wujuban. Ini domirnya mustatir Mas. Nih sekarang antum nek wis berpeki, wis mulai mangwat mustatir itu Mas. Jadi nimbaris ini is mustatir. Wazadakum muhsan, semoga Allah nambahkan antum semangat semuanya. Itu domirun mustatirun wujuban. Ya, kata gantinya itu dirahasiakan. Tapi itu harus dirahasiakan. Tidak disebut. Statir, Mas. Disembunyikan. Takdiruhu, yang seharusnya itu, persepsi yang seharusnya apa? Ana. Wal jumlatu silatul mausuli, la mahala laha minal i'rab. Dan jumlah silatul mausul, ini tidak ada kedudukannya dalam i'rab. Wa minal asma, itu muta'alliqun bil fi'li asif. Ya, artinya di sini kaitannya, bahasanya, penjelasan yang berkaitan dengan ma minal asma ini berkaitan dengan apa? Dengan asif, dengan fiilnya di sini. Ya, sebentar. Nah, wa mana asif adkur? Aku sebutkan. Aku sebutkan, adkur. Ya. Asif ya, akhi. Adkur. Ya. Paham sampai sini? Dan makna bait di sini irfa bil wawi wansib bil alif wajrur bi ya'i ma adkuruhu minal asma. Nah, makna dari bait, bait yang berapa nih Mas? 27. Irfa bil waw. Rafa itu dengan wawu Mas. Wansib dan nasab itu dengan alif. Harusnya apa? Dengan dhamma, ini harusnya dengan fathah. Tapi bil wawi wansib bil alif wajrur biya. Aywa. Nanti masuk situ. Wajrur bil ya. Ya. Bil ya. Ma adkuruhu. Apa yang aku sebut minal asma. Ya. Apa ma di sini apa? Alladhi. Ya. Jadi alladhi adkuruhu yang aku sebutkan minal asma. Yang aku sebutkan dari asma, dari nama. Walam yadkur sukuna, dan tidak disebutkan walam, ya, yudkar di sini walam yadkur sukuna. Beliau tidak menyebutkan sukun. Li'anna sukuna la yadkulu alal asma, karena sukun ini tidak masuk pada asma, yaitu maksudnya ke fi'il. Jazm kan? Wahadil alamatu i'rabil asma'il khamsah. Ini adalah tanda dari i'rab asma'il khamsah. Di mana asma'ul khamsah wahia mimma kharja 'anil asli. Ini yang keluar dari hukum asalnya, Mas. Ya. Fahia alamatun mukhalifatun lima sabaqa. Ini adalah tanda-tanda yang menyelisih dari apa yang sebelumnya. Yaitu haitsu yaqulu hunaka, di mana sebelumnya disebutkan irfa bi dhammin, marfu itu dengan dhammah Mas. Wa huna yaqulu irfa bi wawin, kalau di sini dengan tanda-tanda i'rab asmaul khamsah irfa-nya apa, rafa-nya dengan dhammah. Wa yaqulu huna, dan di sini apa, wansiban fathan, harusnya nasab itu dengan fathah, tapi di sini disebutkan apa, wansibanna bil alif, dengan alif. Wa yaqulu huna wajurra kasran. Majrur itu harusnya apa? Kasrah. Tapi di sini ujrur biya'in. Fa kaifa ya yatala'amul kalamul awal watsani. Bagaimana titik temunya di awal, di kalam yang pertama dan kalam kedua itu titik temunya di mana? Nah ya, titik temunya adalah pada besok malam, insyaallah biinillah. Nah, karena memang sudah 1 jam 8 menit. Ya. Barakallahu fikum, naktafi bihadzal qudrah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad, subhanak wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balas sih, guys.